Biar ini menjadi satu kerinduan setiap kami, Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau. Kami mau kehidupan kami diubahkan, hati kami dipulihkan, agar sungguh-sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang mencerminkan keberadaan kami sebagai anak-anak Allah. Kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itulah, ketika pagi hari ini Tuhan kami datang beribadah dan menyembah Tuhan, kami juga membuka hati kami Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan pada pagi hari ini, menjadi berkat bagi setiap kami. Kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar yang setia, kami bukan sekedar menjadi orang-orang yang cinta akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sertai juga hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan yang pakai menjadi alat Tuhan sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi isi hati Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini, kami sungguh-sungguh terberkati oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Selamat pagi, shalom bagi saudara sekalian. Saya bersyukur kalau saya diizinkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari di tempat ini. Memang ini bukan kesempatan pertama saya ya hadir di Cimone. Saya sudah beberapa kali pernah datang di Cimone dan melayani. Tapi ini jadi kesempatan yang pertama kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam mimbar di hari Minggu, bagi saudara sekalian. Perkenalkan nama saya Guru Injil Ferry Irawan dan saya melayani di GKY BSD, bagi saudara sekalian. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Mari sama-sama kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Satu Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Mari sama-sama kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacakan ayat yang genap. 1 Samuel 16 ayat yang pertama hingga ke-13. Dalam judul perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Semakin jauh kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak saudara sekalian, Korea itu sangat terkenal dengan satu budaya K-pop. Dan itu menjadi satu budaya yang sangat-sangat mendunia. Nah tapi satu dampak dari budaya K-pop ini, bapak saudara sekalian, ada satu juga budaya yang baru yang berkembang juga di kalangan wanita-wanita Korea, yaitu operasi plastik, saudara sekalian. Dan itu menjadi satu budaya baru di tengah-tengah kehidupan wanita-wanita muda Korea. Mungkin bisa disambilkan gambar yang pertama. Ini salah satunya, saudara sekalian ya. Bagaimana seorang yang mungkin tadinya tidak tampak terlihat cantik setelah mengalami operasi plastik, kemudian tampak lebih bersinar mungkin ya wajahnya ya. Memang operasi plastik yang dilakukan di Korea biasanya paling diminati itu adalah berkaitan dengan kelopak mata. Kan kita tahu mata orang Korea itu kebanyakan sipit bahasa sekalian ya. Sehingga itu menjadi satu operasi yang paling diminati oleh wanita-wanita muda di Korea. Bahkan kalau kita bisa tahu itu bisa di Seoul saja itu bisa sampai ada 100 lebih klinik-klinik kecantikan yang mampu melakukan tindakan operasi plastik seperti demikian. Dan dalam setahun ada satu pemberitaan yang mengatakan bahwa setidaknya ada 450 ribu wanita, entah itu cuma Korea atau mungkin dari Indonesia juga pernah ada di sana gitu ya. Tetapi dalam satu tahun minimal ada 450 ribu wanita yang melakukan operasi plastik yang demikian. Operasi plastik yang kedua misalnya yang berkaitan dengan bagaimana membuat wajah itu bisa berbentuk seperti V, saudara sekalian, itu hal-hal yang digemari di Korea. Nah, selain di Korea, ternyata juga kegemaran-kegemaran operasi plastik itu juga dilakukan di negara-negara tetangga mereka, misalnya di Taiwan, saudara sekalian. Nah, yang lucunya itu ada sebuah iklan di Taiwan yang berkaitan dengan hal ini. Mungkin kita bisa tampilkan iklannya ini, gambar kedua. Nah, ini sebenarnya sebuah iklan, saudara sekalian, yang terjadi di Taiwan. Bagaimana iklan ini satu bentuk mungkin sindiran atau lelucon, ya, kalau zaman sekarang itu dibilang meme, gitu ya. Digambarkan sang ayah itu tampaknya sangat-sangat cakep ya, luar biasa seperti artis, seperti aktor gitu ya. Dan kemudian istrinya pun juga tampak terlihat sangat cantik, saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi dengan anak-anak mereka, saya mau minta maaf kalau anak mereka tampak memang kurang tidak sepadan lah dengan kedua orang tua mereka. Karena anak-anak mereka ternyata terlihat wajahnya kurang cakep ya, kurang cantik dan kemudian juga matanya juga terlihat sipit. Tapi ini satu iklan lelucon dan juga sebuah sindiran saudara sekalian terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan operasi plastik yang seperti demikian. Nah saudara sekalian kalau kita bisa melihat, mungkin kita bisa ditutup sudah ya. Kalau kita bisa melihat memang tidak dapat dipungkiri sebenarnya. Bahwa manusia itu setelahnya punya kecenderungan itu menilai seorang atau orang lain itu dari bentuk fisik. Itu yang sering kali terjadi, saudara sekalian. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang kemudian ingin melakukan operasi plastik. Ingin terlihat lebih cantik dan ingin dinilai oleh orang lain itu dengan satu pandangan yang lebih positif terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin jadi satu hal yang sering kali terjadi. Lebih mudah mungkin kalau kita bisa melihat mungkin kalau di jemaat ada memiliki bayi-bayi yang masih kecil ya. Ada anak-anak yang masih kecil. Kalau kemudian dibandingkan ada anak-anak yang terlihat lebih lucu, lebih menarik, gitu ya, lebih menggemaskan, maka secara refleks itu jemaat lebih cenderung mendatangi anak-anak atau bayi-bayi yang seperti begini, saudara sekalian. Itu terlihat menggemaskan, ya, seringkali dicubit ya pipinya ya sampai mungkin sampai molor-molor, gitu ya, sampai nangis. Tapi itu menjadi satu hal yang alami yang dilakukan oleh manusia ketika melihat sosok yang lebih menarik, maka dia akan lebih tertarik kepada yang demikian. Dan bayi-bayi atau mungkin anak-anak yang mungkin terlihat yang kurang menarik, maka seringkali diabaikan oleh jemaat untuk mungkin sekedar menyapa atau menggoda bayi-bayi yang demikian, saudara sekalian. Nah, kecenderungan manusia dengan penilaian demikian itulah yang bahkan membuat seorang nabi seperti Samuel itu hampir-hampir terperangkap dengan satu kecenderungan atau naluri alamiah yang seperti begini. Kalau kita bisa melihat dalam perikop yang telah kita baca tadi, saudara sekalian, maka ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang baru, raja Israel yang baru, maka sebenarnya Samuel hampir terperangkap dengan penilaian-penilaian secara fisik seperti demikian ini. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita bisa melihat mengapa Samuel hampir salah memilih raja yang diurapi, maka kita bisa melihat akan latar belakang, saudara sekalian. Latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel pada waktu itu masih dipimpin oleh para hakim, maka sebenarnya hakim-hakim itu memerintah secara teritorial, wilayah-wilayah yang terbatas, bukan menyeluruh dalam bangsa Israel. Termasuk Samuel yang dikatakan sebagai hakim yang terakhir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, yang diminta oleh bangsa Israel adalah mereka meminta raja. Karena apa? Karena raja itu akan memerintah seluruh bangsa Israel, bukan lagi wilayah-wilayah yang terpisah-pisah. Dan raja itulah nanti juga akan menjadi suatu pemimpin dan sekaligus menjadi sosok panglima yang memimpin dalam peperangan-peperangan dengan melawan bangsa-bangsa lain. Dan raja seperti itulah juga yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Nah, itulah yang menjadi satu latar belakang mengapa bangsa Israel meminta raja. Raja yang luar biasa, raja yang bisa memimpin, raja yang punya satu kehebatan itu dalam peperangan. Raja yang demikianlah yang diminta oleh bangsa Israel. Dan dalam bagian-bagian sebelumnya kita sudah mungkin baca juga dalam renungan gemah kita, saudara sekalian, bahwa kemudian Allah memilih Saul diurapi menjadi raja yang pertama bangsa Israel. Tetapi yang menjadi masalah adalah Saul kemudian tidak taat kepada Allah dan Saul ditolak menjadi raja. Nah, setelah Saul ditolak menjadi raja, maka kemudian Allah mengutus Samuel untuk kembali mengurapi sosok yang akan menjadi raja Israel berikutnya. Nah, sosok sebelumnya Saul itu adalah sosok raja yang memiliki paras yang elok gitu ya. Dan Saul itu juga memiliki bentuk tubuh yang ideal, bahkan dia juga memiliki tinggi yang melebihi rata-rata orang-orang Israel pada masa itu. Sehingga kita bisa tahu sosok Saul adalah sosok gambaran seorang yang berparas yang ganteng, sosok yang tinggi, besar, dan memang sosok yang cocok kalau dipakai misalnya sebagai pemimpin-pemimpin dalam medan peperangan, saudara sekalian. Nah, ini menjadi masalah bagaimana kemudian Samuel mencoba melihat sosok raja yang berikutnya itu, yang akan diurapi itu adalah sama seperti sosok fisik seorang Saul. Oleh karena itulah ketika Samuel diperintahkan untuk datang kepada Isai dan kemudian bahwa Tuhan katakan bahwa dia akan memilih salah satu dari anak-anak Isai, maka ketika anak pertama itu yang datang itu ya, yang melewat di depan Saul, Eliab, saudara sekalian, maka Saul kemudian melihat bahwa sosok Eliab itu adalah ini prototipe dari Saul, sosok seorang pemuda yang elok paras wajahnya, sosok yang gagah, sosok yang tinggi besar. Dan kemudian secara naluri alamiah Saul kemudian mengatakan di ayat yang ke-6, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi kita bisa tahu, saudara sekalian, bahwa Samuel terlalu gegabah dalam hal ini. Kalau kita bisa melihat pada ayat yang ke-3, di sana dikatakan Tuhan sendiri berkata bahwa kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ingat, Samuel sebenarnya sudah diingatkan oleh Tuhan sebelumnya. Bahwa Tuhan katakan ketika mengundang anak-anak Isai itu, maka Tuhan akan memberitahukan, Tuhan akan menyebutkan. Tetapi apa yang terjadi dengan Samuel dalam bagian ini? Di ayat yang ke-6, ketika Samuel melihat satu sosok yang mirip, satu prototipe dari seorang Saul, Maka dengan begitu gegabahnya Samuel kemudian mengatakan bahwa oh ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi kemudian kita bisa tahu bahwa Tuhan menjawab dan Tuhan menegur Samuel. Dan teguran itu ditulis di ayat yang ke-7 pada saudara sekalian. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, teguran Tuhan atas Samuel itu menjadi satu teguran yang saya pikir juga harus menjadi aware bagi setiap kita, saudara sekalian. Kita harus memahami dari teguran atau jawaban Tuhan kepada Samuel ini, bahwa ketika kita memutuskan banyak hal dalam kehidupan setiap kita, maka sebenarnya kita itu harus terlebih dulu melihat apa yang menjadi cara pandang Allah, ketimbang kita memutuskan dengan apa yang menjadi cara pandang atau pemikiran kita. Mengapa kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah terlebih dahulu? Maka yang pertama, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa karena cara pandang kita sebagai manusia itu terbatas, sementara cara pandang Allah itu menyeluruh. Ini satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Cara pandang kita itu begitu terbatasnya, tetapi cara pandang Allah itu menyeluruh. Kita tuh melihat kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanyalah sepotong-sepotong. Tetapi Allah melihat kejadian-kejadian itu secara menyeluruh. Itu seperti kalau kita bisa melihat seperti sebuah gambar puzzle, saudara sekalian ya. Kalau gambar puzzle itu kita ibaratkan kalau manusia itu mungkin melihat gambar puzzle itu hanyalah satu atau dua potong dari puzzle itu. Kita mungkin kalau kita diperhadapkan dengan sebuah puzzle gambar, kita gak akan tahu kalau kita cuma ditunjukkan satu atau dua potong, potongan-potongan puzzle itu. Kita hanya cuma bisa mereka-reka, mengira-ngira kira-kira ini gambar apa ya gitu ya. Terkadang mungkin kita bisa merekanya dengan benar, tapi kebanyakan juga kita seringkali salah mereka-reka hanya dengan satu dua potong puzzle. Sementara masih ada puluhan puzzle yang harus kita lekatkan di sana. Sebagai contoh misalnya kalau kita mendapatkan puzzle dan puzzle itu sepertinya ada gambar warna putih-putih ya, kemudian ada sedikit bergulung-bergulung gitu ya, dan kemudian kita mulai menerka, oh ini mungkin gambar laut ini sepertinya ini, putih-putih bergulung-gulung itu kan kayak ombak di laut ya, putih-putih bergulung-gulung, dan kita mulai katakan pastilah gambar puzzle itu adalah gambar laut atau gambar pantai, suasana pantai. Tetapi kemudian ketika pasal-pasal itu kemudian kita dapatkan, kita mulai susun dan terus susun. Ternyata itu bukan gambar laut, saudara sekalian. Putih-putih yang bergulung-gulung itu bukan gambar ombak di laut yang lagi bergelora itu. Putih-putih bergulung-gulung itu ternyata adalah gambar wig atau gambar rambut palsu yang dipakai oleh hakim di pengadilan di Inggris. Modelnya sama ya, putih-putih bergulung-gulung dan kita pikir itu ombak di laut. Tetapi ternyata setelah pasal-pasal itu tersusun dengan rapinya, maka kita tahu ini suasana persidangan. Itu gambar yang tadinya putih-putih itu ternyata gambar rambut, ya rambut palsu yang dipakai para hakim ketika dia melakukan pengadilan di Inggris. Biasanya sekalian itulah manusia, kita hanya bisa melihat sepotong-sepotong kejadian. Sementara Tuhan bisa melihat keseluruhan. Kita bisa melihat hanya sebagai penglihatan-penglihatan yang terbatas dan kita cuma bisa mereka-reka. Tetapi Tuhan tahu semuanya itu. Nah disinilah Samuel harus menyadari sebetulnya bahwa apa yang dilihat adalah sebuah penglihatan-penglihatan yang terbatas, sebatas kepada kondisi-kondisi yang bisa dilihat secara fisik. Tetapi kita bisa tahu bahwa Samuel tentu tidak bisa mengetahui semuanya. Samuel tidak bisa menilai misalnya hal-hal yang sifatnya non-fisik. Seperti kerohanian seseorang. Seperti karakter-karakter seseorang. Tentu Samuel tidak akan bisa secara tepat menilai akan hal-hal yang non-fisik seperti itu. Sehingga demikian, maka taat kepada Tuhan saja itu menjadi satu hal yang tidak cukup, saudara sekalian. Tetapi dalam ketaatan seseorang kepada Tuhan itu, maka soalnya dia tuh harus sungguh-sungguh berserah, tunduk kepada pimpinan Allah yang tidak terbatas. Nah yang kedua, saudara sekalian, Selain bahwa manusia itu terbatas dalam cara pandangnya dan Allah itu memiliki cara pandang yang menyeluruh, tetapi yang kedua kita harus tahu bahwa cara pandang Allah itu seharusnya yang menghakimi cara pandang manusia, bukan yang sebaliknya. Yang seringkali terjadi adalah cara pandang kita itu menghakimi cara pandang Allah. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara sekalian. Nah, ketika kita berbicara tentang standar kebenaran, maka kita sebenarnya sudah tahu bahwa standar kebenaran yang tertinggi, yang mutlak itu adalah dimiliki oleh Allah. Sementara manusia itu selalu berupaya untuk melihat kebenaran dari sudut pandangnya sendiri. Oleh karena itulah kita bisa tahu bagi sekelompok orang mungkin mereka memandang sesuatu hal itu sebagai kebenaran. Tapi bisa jadi bagi kelompok yang lain itu bukan kebenaran. Karena manusia selalu berusaha mencari kebenaran itu dari sudut pandang mereka sendiri. Sehingga dapat saya katakan bahwa kebenaran manusia itu adalah kebenaran yang relatif, saudara sekalian. Kebenaran Allah itu mutlak dan kebenaran manusia itu relatif. Kalau kebenaran manusia itu relatif, maka di sini kita bisa tahu bahwa kebenaran yang relatif itu tidak bisa mengukur kebenaran yang mutlak. Itu satu hal yang terbalik. Yang mutlak harusnya mengukur yang relatif, bukan yang relatif yang mengukur yang mutlak. Atau dengan kata lain dapat saya katakan bahwa cara pandang manusia dengan kebenaran yang relatif itu tentu tidak sah untuk mengukur atau menilai cara pandang Allah dengan kebenaran yang mutlak. Besok sekalian, salah satu penulis buku dan juga pendeta di Amerika yang cukup populer, John Ortberg, dia pernah mengatakan demikian dalam salah satu bukunya, bahwa tanda awal ketidakcakapan kita adalah ketidakmampuan kita memahami ketidakcakapan. Jadi tanda awal itu bahwa kita tuh sebenarnya tidak cakap adalah bahwa kita tuh tidak paham dengan ketidakcakapan kita sendiri. Besok sekalian kita harus akui bahwa banyak hal kita itu tidak cakap. Banyak hal kita itu terbatas dalam cara pandang kita, dalam pemikiran-pemikiran kita. Dan itu yang dikatakan di sana. Dan secara khusus kalau kita berbicara tentang kekristenan pada masa kini, saudara sekalian, kita bisa melihat ada satu teologi yang berkembang pada masa kini, teologi liberal, saudara sekalian. Bagaimana teologi liberal itu menempatkan cara pemikiran manusia itu kemudian di atas kebenaran firman. Dan itu menjadi satu hal yang kemudian bagaimana pikiran manusia itu menilai dan menghakimi firman Tuhan. Oleh karena itulah ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka katakan ini bukan firman Tuhan. Mereka melihat kalau ayat-ayat itu cocok dalam cara pandang atau pemikiran mereka, maka mereka katakan itu cocok dengan kami, itu teologi yang berkembang. Tetapi ketika mereka katakan bahwa ayat-ayat itu tidak cocok dalam pola pikir mereka atau dalam cara pandang mereka, maka mereka akan katakan bahwa Alkitab harus ditafsirkan ulang sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mereka. Nah, itu seringkali terjadi di dalam teologi ini, saudara sekalian. Bagaimana mereka memandang Alkitab itu dalam kacamata manusia. Mereka kemudian tidak percaya dengan mujizat, dan mereka mulai mereka-reka mujizat itu dengan cara-cara mereka sendiri, sehingga mujizat yang ditulis dalam Alkitab bukan lagi menjadi mujizat, menjadi hal yang alami misalnya. Bahkan kalau kita bisa melihat, bahkan dosa sekalipun, apa yang sudah ditulis oleh Alkitab sebagai dosa, bahkan mungkin direduksi bukan menjadi dosa, saudara sekalian. Bahkan mungkin mereka bisa mengatakan bahwa, oh berbohong itu enggak dosa. Wah itu kontroversial ya bagi kita, saudara sekalian. Tapi bagi mereka, mereka katakan berbohong itu bukan dosa. Berzina bukan dosa. Menipu bukan dosa. Kalau berbohong, berzina, menipu bukan dosa, lalu apa? Lalu mereka katakan, berbohong, berzina, menipu itu bukan dosa. Itu kebiasaan buruk, kata mereka. Ada pergeseran, ada penurunan nilai dari dosa. Karena itu firman Tuhan dihakimi dengan cara pandang mereka sendiri, saudara sekalian. Saya mengatakan itu kebiasaan buruk. Orang-orang yang bisa berbohong dalam hidup mereka, yang suka bergosip, suka menipu, suka ini dan sebagainya, mereka bisa melakukan itu karena apa? Karena mereka salah didikan sejak mereka kecil. Coba kalau mereka dididik dari kecil dengan didikan yang benar, moral yang baik, gitu ya, maka tentu mereka tidak akan menjadi orang-orang yang suka berbohong, suka menipu, suka berzinah. Itu bukan dosa, itu kebiasaan buruk. Itu karena kesalahan sistem. Dan disanalah cara pandang manusia menilai kebenaran Alkitab dengan cara pandang mereka sendiri. Bahkan mereka bisa katakan bahwa yang sebenarnya dosa bukan lagi sebagai dosa. Dan itu menjadi satu hal yang mengerikan dalam cara pandang dan penilaian dengan pikiran manusia yang terbatas itu. Bahkan Bapak Saudara sekalian, dengan standar, dengan cara pandang manusia, maka banyak juga dari setiap kita seringkali mengklaim bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Dan kita bisa menghakimi orang lain sebagai orang-orang yang cacat secara karakter. Sebagai contoh misalnya, saya umpamakan misalnya saya memandang Bapak-Ibu Saudara sekalian, saya anggaplah sebagai saudara atau sebagai Anda, gitu ya, Bapak Saudara sekalian ya. Saya memandang Anda ketika Anda adalah orang-orang yang seringkali bergosip sana-sini, suka menfitnah gitu ya. Dan saya gerah dengan tingkah laku Bapak-Ibu Saudara sekalian yang berperilaku seperti begitu. Maka saya kemudian menegur Bapak-Ibu Saudara sekalian dan saya katakan bahwa Anda itu cacat secara karakter. Karena saya menilai Anda gitu ya. Menilai Anda itu telah melakukan hal-hal yang buruk. Melakukan fitnah lah, gosip sana-sini, hal-hal membuat perpecahan mungkin di tengah-tengah gereja Tuhan dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan kemudian saya menilai Anda cacat secara karakter. Tetapi kemudian ketika itu berbalik kepada saya, Bapak Saudara sekalian. Ternyata gitu ya, Bapak Saudara sekalian mendapati saya pun juga berperilaku yang sama. Saya bergosip sana-sini. Saya suka memfitnah, saya suka melakukan hal-hal yang membuat perpecahan mungkin di dalam kebersamaan, di dalam tubuh Kristus. Dan kemudian Bapak Saudara sekalian kemudian menilai saya, ya. Nah ya, Bapak juga cacat karakter melakukan hal yang sama. Maka saya katakan, oh saya tidak cacat karakter. Itu berbeda Bapak Saudara sekalian ya. Saya kemudian melakukan satu pembelaan terhadap diri saya sendiri, saya katakan bahwa saya bukan cacat karakter. Saya berperilaku demikian ini, karena ada situasi-situasi tertentu yang membuat saya melakukan hal seperti demikian. Misalnya kalau misalnya dalam perusahaan saya, kebanyakan para mungkin pemilik-pemilik perusahaan, direktur-direktur, yang kadang punya satu kelemahan-kelemahan, marah yang meledak, Saudara sekalian. Maka ketika kita dinilai bahwa Bapak punya satu cacat karakter, punya kemarahan yang meledak-ledak, maka kita gak akan pernah mengakui bahwa kita punya cacat yang sedemikian secara karakter. Kita katakan, oh tidak, saya itu bisa marah meledak karena apa? Karena saya diperhadapkan pada satu situasi karena karyawan saya itu gak becus bekerjanya. Nah itu yang terjadi, Bapak Saudara sekalian. Kita itu bisa melihat kejelekan cacat karakter orang lain, sementara kita tuh tidak bisa melihat dan menilai cacat karakter yang kita miliki. Bahkan kita pun juga seringkali menganggap diri kita itu lebih baik ketimbang orang lain. Tanpa menyadari bahwa kita juga punya kelemahan-kelemahan tertentu dalam hidup setiap kita. Nah itulah satu bahaya, itulah satu hal yang sangat mengerikan dalam cara pandang manusia yang terbatas. Yang bahkan mungkin bisa menghakimi cara pandang Allah bagi setiap kita. Bahasa sekalian terkasih dalam kasih Kristus. Tindakan seorang Nabi Samuel ketika dia dengan begitu pedenya, dengan begitu gegabahnya memilih Eliab itu, bahkan hampir diurapi sebagai raja, itu adalah satu cara bagaimana Samuel mencoba dengan cara pandang dia sendiri itu menghakimi cara pandang Allah. Itu sama seperti cara pandang yang dilakukan mungkin dalam hubungan suami istri, Saudara sekalian. Kalau kita bisa tahu, kadang-kadang istri-istri itu seringnya suka membelikan pakaian suaminya, misalnya sekalian ya. Suami-suami kan kadang-kadang malas beli pakaian gitu kan ya. Nah maka istri-istri yang suka kerjanya mungkin sering ke mall lah ya kan, ke tempat-tempat perbelanjaan. Maka kesempatan-kesempatan itu dipakai untuk membelikan pakaian buat suaminya. Nah kalau mereka beli pakaian buat suaminya, standar apa yang dipakai? Standar diri sendiri seringkali, misalnya sekalian ya. Kalau ditanya sama temannya gitu ya, misalnya, kok kamu beliin suamimu pakaian seperti ini, kira-kira suamimu suka apa enggak sih? Gitu ya. Terus dengan pede kita katakan, kalau menurut saya itu bagus, gitu ya, pasti bagi buat suami saya itu pasti bagus. Padahal realitanya bisa jadi enggak sedemikian, saudara sekalian. Itu saya beberapa kali itu dapat limpahan ya pakaian dari saudara saya gitu ya. Karena apa? Karena suaminya enggak suka dengan pakaian itu. Dia sudah terlanjur belikan, enggak suka, mau dibuang diapain ya? Dibuang juga sayang, itu baju masih baru. Akhirnya waktu saya berkunjung ke rumahnya gitu ya, dia tawarkan, "Mau enggak baju-baju ini dan sebagainya." Itu karena apa? Karena seringkali istri-istri dengan begitu pedenya menganggap bahwa kalau saya suka, pasti suami saya suka. Dan itulah yang mungkin ada dalam pikiran seorang Samuel. Kalau itu baik dalam pikiran saya, Tuhan, pasti cocoklah buat Tuhan. Itu mungkin ada dalam pikiran seorang Samuel ketika dia melihat sosok paras Eliab luar biasa gagahnya. Dan dia katakan, "Wah ini luar biasa Tuhan, ini baik." Dan dia berpikir, pastilah Tuhan akan pilih. Tetapi Tuhan tegur Samuel. Dan bukankah itu yang seringkali juga kita lakukan terhadap Tuhan? Bukankah kita sering juga mendikte Tuhan dengan skenario-skenario kita? Mungkin kita masih ingat dalam doa-doa kita ketika kita diperhadapkan pada satu peristiwa yang menggentarkan kita tanggal 4 November yang lalu, saudara sekalian. Satu demo besar-besaran yang terjadi beberapa hari yang lalu itu. Umat Kristen semua berdoa, sebagian berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Dengan satu permohonan di hadapan Tuhan ketika demo itu terjadi, Tuhan kalau bisa gagalkan demo itu. Benar ya, saudara sekalian ya. Sepertinya itu menjadi satu doa yang paling utama dalam kehidupan kita mungkin. Tuhan kalau bisa gagalkan demo itu. Kalau cara pandang kita kemudian kita berpikir dengan pemikiran kita bahwa kita memohon demo itu digagalkan, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah skenario-skenario yang muncul dalam pikiran kita. Skenario yang paling umum itu yang terjadi adalah kita berpikir bahwa hari itu akan hujan lebat, saudara sekalian. Maka kita berpikir, kita berdoa, Tuhan, ini cara yang paling baik adalah ketika demo itu terjadi, hujan lebat, kalau perlu banjir sedikit Tuhan di Jakarta. Sehingga orang itu kemudian demo itu kocar-kacir dan mereka kemudian tidak lagi berdemo. Mungkin itu ada dalam pemikiran sebagian dari kita. Salah satu jemaat saya pun juga punya pikiran demikian, saudara sekalian ya. Ketika BSD itu jam 1:30 siang gitu ya, dalam masa demo itu, hujan, saudara sekalian. Wah, langsung muncul di grup itu ya. Puji Tuhan ya, hujan datang. Maksudnya itu puji Tuhan bukan karena hujan datang, tapi konotasinya itu menuju ke demo itu, saudara sekalian ya. Puji Tuhan hujan datang, demo akan terganggu, misalnya gitu loh. Tetapi hujannya cuma 5-6 menit, saudara sekalian, di BSD itu. Setelah itu gak hujan lagi, bahkan di Jakarta kayaknya gak hujan sama sekali. Kita mungkin mulai panik, skenario apa lagi Tuhan? Bukankah itu skenario yang cukup baik? Oh mungkin skenario yang lain Tuhan. Mungkin ketika di panggung itu, ya kan, di mobil itu kan penuh sesak, dan kemudian tiba-tiba entahlah banyak kempes atau gimana, roboh dikit lah Tuhan ya. Porak-porandalah orang-orang yang berdemo itu. Atau mungkin skenario-skenario lainnya yang kita munculkan. Karena apa? Karena pikiran kita berpikir demo itu digagalkan oleh Tuhan. Itu cara pandang kita sebagai manusia. Tanpa pernah kita mulai coba tunduk berserah melihat apakah kehendak Tuhan dari semua yang terjadi itu. Apa rencana Tuhan ketika Tuhan mungkin tidak menggagalkan demo itu? Dan itulah yang harus ada selalu dalam pemikiran kita. Bapak sekalian, ketika Samuel ditegur oleh Tuhan di ayat ke-7, maka kita bisa melihat ada satu perubahan yang luar biasa dari Samuel. Mulai ayat yang ke-8 itu, ketika kemudian orang kedua, anak kedua dari Isai itu maju, Abinadab maju, maka Samuel tidak lagi gegabah. Dia tunggu perintah Tuhan dan Tuhan katakan, orang ini tidak aku pilih. Maka Samuel juga tidak memilih seorang Abinadab. Syama keluar lagi. Tuhan katakan, aku tidak memilih orang ini. Dan Samuel juga tidak mengurapi menjadi raja. Bahkan sampai ketujuh anaknya sudah keluar, saudara sekalian. yang ada di rumah itu, 7 orang, orang itu sudah keluar. Ketika Tuhan katakan, aku tidak pilih mereka semuanya. Bahkan Samuel sampai bertanya kepada Isai. Dan dalam pertanyaan itu di ayat ke-11, inikah anakmu semuanya? Samuel gak lagi bingung, dia mungkin, Tuhan kayaknya semua anak sudah keluar dari Tuhan. Anak yang mana lagi? Mungkin gak demikian. Oleh karena itulah dengan penuh keyakinan, kemudian Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Karena ternyata masih ada anak yang bungsu. Dan pada akhirnya kita tahu dalam catatan firman Tuhan, dalam kisah ini, tampillah Daud, sosok yang memang parasnya itu elok, tapi bukan seorang yang punya sosok yang gagah, yang tinggi, yang hebat, saudara sekalian. Alkitab tidak menyatakan demikian. Sosok yang saya pikir agak berbeda secara fisik dari Saul. Tapi sosok inilah yang dikatakan bahwa bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Itu kata Tuhan kepada Samuel. Dan Samuel mengurapi Daud sebagai raja. Sebelumnya Samuel menghakimi Allah dengan cara pandangnya. Tapi teguran Allah membuat Samuel kemudian tunduk kepada apa yang menjadi cara pandang Allah buat hidupnya. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita adalah orang-orang juga yang mau percaya dan mau mengikuti pimpinan Tuhan dengan cara pandang Allah yang demikian ini. Berapa hari yang lalu dunia itu mungkin diberikan satu surprise, ya, satu kejutan. Hal yang tidak terduga ketika dalam pemilihan presiden Amerika yang terpilih adalah Donald Trump. Dunia, Bapak-Ibu sekalian, kita berbicara tentang dunia, negara-negara, bangsa-bangsa, itu mereka memprediksi dan mereka mengharapkan yang terpilih adalah Hillary Clinton. Tetapi Tuhan punya satu pemikiran yang berbeda buat Amerika dan juga buat dunia ini mungkin. Dengan tampilnya seorang Donald Trump, seorang tokoh yang kontroversial, ya. Seorang tokoh yang dikatakan begitu banyak media, tokoh yang gila, tokoh yang rasis, tokoh yang penuh dengan hal-hal yang kontroversi, bisa terpilih menjadi presiden Amerika berikutnya, saudara sekalian. Itu satu hal yang mungkin bagi pemikiran banyak orang mungkin gak terpikir demikian. Sebagian orang Kristen kemudian mulai menjelaskan, bisa jadi Allah memilih Donald Trump karena apa? Kan dalam pandangan-pandangannya adalah pandangan-pandangan yang lebih tradisional dan lebih mungkin mendekati akan kebenaran firman Tuhan. Donald Trump mungkin didukung oleh kubu Republik yang pro-life. Tetapi mungkin Hillary didukung oleh kubu-kubu Demokrat yang pro-choice. Artinya kubu-kubu Hillary adalah kubu-kubu adalah orang-orang yang pro terhadap aborsi. Sementara kubu Republik adalah kubu yang menentang aborsi. Orang Kristen mungkin mulai menjelaskan, bisa jadi memang Tuhan pakai itu karena memang Donald Trump dan Partai Republik adalah sosok yang sangat menentang pernikahan sejenis. Sementara kubu Demokrat, kubu Hillary adalah kubu yang menyetujui pernikahan-pernikahan sejenis. Ada begitu banyak kita coba menjelaskan, tapi saya akan percaya bahwa kita tidak akan mampu menjelaskan mengapa Allah memilih sosok yang kontroversi seperti ini menjadi presiden Amerika Serikat yang berikutnya. Apa rencana Allah terhadap seorang Donald Trump buat Amerika dan juga buat dunia ini? Saudara, tidak ada yang tahu siap kita. Kita hanya cuma bisa mereka-reka, menebak-nebak, mencoba mengetahui apa jalan pikiran Tuhan atas semua yang terjadi itu. Tapi tentu saja kita tidak bisa tahu karena kita terbatas dan kita tidak mungkin bisa menghakimi apa yang menjadi pemikiran Allah buat dunia ini. Yang perlu kita tahu adalah kita cuma bisa tunduk kepada apa yang menjadi pilihan dan rencana Allah buat setiap kita, buat dunia ini. Itu satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Di tengah-tengah mungkin reputasi seorang Donald Trump yang sebelumnya kurang baik, sosok yang mungkin kawin cerai sudah 3 kali buat saudara sekalian, dan mungkin sosok yang mungkin punya kelemahan-kelemahan secara karakter, tapi toh Tuhan pilih dia menjadi presiden Amerika yang berikutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap kita? Bila kita mau tunduk, kita mau percaya kepada cara pandang Allah yang kadang-kadang tak terselami dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 33 yang mengatakan demikian, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Rasul Paulus sangat tahu Allah itu tidak terselami. Allah itu begitu hikmatnya. Allah itu begitu luar biasanya dalam cara pandangnya. Tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia yang terbatas itu. Yang perlu kita tahu hanyalah kita percaya, tunduk, dan ikut akan pimpinan Allah dalam hidup setiap kita. Besok sekalian, apakah dalam kehidupan kita, kita punya satu rancangan-rancangan dalam pikiran kita? Mungkin saat ini kita punya satu rancangan berpikir tentang masa depan keluarga kita. Kita berpikir tentang studi mungkin anak-anak kita. Kita berpikir untuk rencana masa-masa depan akan pekerjaan kita, usaha kita, saudara sekalian. Saya percaya ada banyak rancangan-rancangan, pemikiran-pemikiran dalam diri kita. Tapi saya mau rindu setiap kita. Mulai lagi kemudian kita mulai melihat apakah dalam setiap rancangan-rancangan dan pemikiran-pemikiran itu kita sungguh-sungguh menggumulinya. Dan kemudian kita mau tunduk kepada apa yang menjadi pemikiran Allah, cara pandang Allah, hal-hal yang berkenan di mata Allah. Sehingga dalam kehidupan setiap kita, ketika kita punya rancangan-rancangan yang banyak itu, di dalam segala rancangan-rancangan manusia, di dalam kebesaran kita, di dalam kerendahan hati kita, kita mau berkata sebagaimana Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmulah yang jadi, ya Bapa." Bukankah satu hal yang indah ketika kita mau mendasarkan segala cara pandang rancangan kita itu di dalam cara pandang Allah atas hidup kita. Sehingga kita bisa menilai segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Dan kita percaya akan Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bahwa setiap orang yang terpanggil menurut rencana Allah. Bila kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan juga menegur setiap kehidupan kita untuk kita mau kembali lagi datang kepada Tuhan dan melihat rancangan-rancangan Allah itulah yang harusnya mendahului akan rancangan-rancangan kita sebagai manusia yang terbatas. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Pagi ini kami datang kepada-Mu Tuhan dengan satu kesadaran betapa pemikiran, rancangan dan cara pandang kami sebagai manusia begitu terbatasnya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon ampun bahwa seringkali kami menganggap bahwa cara pandang kami dan pola pikir kami itu cocok buat Tuhan. Bukankah seringkali kami memberikan skenario-skenario atas kehidupan kami yang kami pikir itu baik buat kami dan baik kalau Tuhan berikan sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kami. Tuhan, sebagaimana Samuel hampir-hampir salah dalam cara pandangnya, kami seringkali juga melakukan hal yang sama. Dan kami datang memohon ampun di hadapan Tuhan. Hari ini kami datang dan kami mau kembali menggumuli setiap rancangan-rancangan kami Tuhan. Dan kami mau tunduk, kami mau hormat, kami mau percaya akan rancangan, akan cara pandang Allah. Melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami dengan sudut pandang Allah. Dengan pemikiran dan cara pandang Allah. Oleh karena itu kami mohon perbaharilah pikiran kami Tuhan. Condongkanlah hati kami dan condongkanlah pikiran kami kepada apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan lagi menjadi apa yang maunya kami. Tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.